telapak tanganmu tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya bapak sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya bapak sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.